maka hal ini menyebutkan kejelekan orang karena dia telah melakukan kezaliman kepada dirinya dalam rangka pengaduan agar diberikan jalan keluar yang terbaik terhadap perkara tersebut, maka hal ini dibolehkan. Yang kedua adalah al-isti'anah. Al-isti'anatu ala taghyiril munkar wa raddil 'asi ila as-sawab, yaitu kita minta pertolongan dalam rangka untuk mengubah sebuah kemungkaran, atau kita mengembalikan seseorang yang telah melakukan maksiat agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Maka kita boleh menyebutkan bahwa fulan telah melakukan ini, maka berikan peringatan kepadanya. Fayaqulu liman yarju qudratahu fulanun ya'malu kadza fasjirhu anhu aw nahwu dzalik. Maka boleh kita mengatakan bahwa kepada orang yang kita harapkan bisa melakukan perubahan terhadap sebuah kemungkaran atau bisa mengembalikan orang yang melakukan maksiat kepada kebenaran, mengatakan kepada orang tersebut, kepada orang yang diharapkan bisa merubahnya, biasanya hal ini dilakukan kepada orang yang memiliki kekuatan, atau memiliki kekuatan dan pengertian, baik itu kekuatan fisik maupun kekuatan kekuasaan, atau orang berpengaruh di antara tokoh-tokoh. Kita katakan kepada orang-orang tersebut bahwa si A telah melakukan begini, atau telah minum khamar, atau melakukan judi, atau melakukan perbuatan zina dan seterusnya, sehingga bisa kita harapkan orang yang berbuat maksiat tersebut mau berkembali, bertobat ke jalan yang benar. Maka boleh kita menyebutkan perbuatan-perbuatan mungkarnya, kita boleh menghibahnya, kita boleh menyebutkan kejelekan-kejelekannya, yang tujuannya bukan menyebarkan, akan tetapi minta pertolongan kepada orang lain yang diharapkan memiliki kemampuan untuk mengubah sebuah kemungkaran. Kemudian yang ketiga adalah al-istifta bi an yakuna lil mufti zalamani fulan au abi au akhi bikadha fahal lahu dhalik wa ma tariki fil khalas minhu wadafa'a zalamahu anni fahadha jaizun lil hajah. Al-istifta, yaitu kita minta fatwa kepada seorang mufti dengan mengatakan, mufti di sini ya bisa ustaz, bisa dai, bisa siapa saja orang yang bijak untuk kita bisa minta pertimbangannya dalam rangka menyelesaikan persoalannya, karena dia telah didolimi. Ya. Kalau yang awal tadi minta kebijakan, ya, kebijakan hukum, yang kedua di sini kita minta kebijakan kepada seorang yang ahli ilmu. Ya, bahwa fulan si A telah berbuat zalim kepadaku, bagaimana aku bisa terlepas dari semuanya itu dan bisa menghalangi kedolimannya kepada diriku. Maka ini boleh sesuai dengan kebutuhan. Ya. Wal ajwad an yaqul fi rajulin aw zawjin aw walidin aw waladin kana amruhu kadha wa ma'a dhalika fat-ta'yin jaiz li hadis Hindun li hadis Hinda wa qawlihi wa qawluha inna Aba Sufyan rajulun sahih. Rawahul Bukhari. Sebagaimana hal tersebut terjadi kepada Hindun, boleh bagi seorang mengadukan perkaranya, perkara seseorang atau suaminya atau orang tuanya atau anaknya, bahwa dia melakukan begini dan begini, dan ini boleh secara ta'yin, boleh secara terperinci menyebutkan orangnya. Sebagaimana hadis dari Hindun, beliau mengatakan tentang suaminya, yaitu Abu Sufyan, bahwa dia adalah seorang yang bakhil, seorang yang kikir, karena tidak mau memberikan kepada istri anaknya nafkah yang cukup. Sehingga Nabi SAW beliau mengatakan, silakan ambil apa yang cukup untukmu dan untuk anakmu. Demikian. Kalau tidak boleh, maka ini tidak mungkin Nabi membiarkan dia mengatakan rajulun syahih, yaitu seorang yang kikir. Dan dalam hal ini tidak boleh seseorang mengambil apa namanya alasan, barangkali karena dia seorang wanita, atau karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa itu butuh sehingga dia mengatakan sesuatu yang sifatnya ghibah, ya, dikatakan kejelekannya sehingga beliau biarkan. Tidak boleh, karena dalam usul fiqh disebutkan ya, ta'khirul bayan fi waqtil haja la yajuz, mengakhirkan bayan, mengakhirkan keterangan di waktu yang sangat dibutuhkan maka tidak boleh. Seandainya itu salah, pasti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditegur, dan Nabi tidak menegurnya, menunjukkan bolehnya seseorang menyebutkan kejelekan seseorang di depan orang yang diharapkan untuk bisa memberikan fatwa, bisa memberikan keterangan untuk mencari jalan keluar dari perkara yang dihadap. Artinya kemudian yang keempat adalah tahdzirul muslimin minasyarri wa dzalika min wujuhin minha jarhul majruhin minar ruwat wasyuhud wal musannifin wa dzalika jaizun bil ijma' bal wajibun saunan lisyariah. Yang keempat adalah memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari sebuah kejelekan. Jadi boleh bagi kita tahdzir, ya, tahdzirul muslimin, memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari perbuatan jelek agar tidak terjerumus ke dalamnya. Maka hal ini ada beberapa keadaan. Pertama, seperti yang dilakukan oleh ahlul hadis, mereka jarhul majruhin, yaitu menjarh orang-orang yang tertuduh dari ruwat, ya. Yaitu menjarh di sini memberikan kritikan yang pedas, disebutkan kepada beberapa rawi bahwa dia kadzab, dajjal, pendusta. Nah, sehingga hadisnya disebut sebagai hadis maudhu dan seterusnya, ya, sampai pada yang pandingan sesuai dengan keadaan yang dilihat oleh seorang ulama hadis, ya, mereka merupakan ahlul jar wa ta'dil, ya. Dan juga dalam persaksian atau juga dalam al-musannifin kepada orang-orang para persaksi atau kepada orang-orang yang menulis buku. Ya, karena di dalamnya terdapat penyimpangan-penyimpangan, ini disebut oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Maka boleh kita memberikan peringatan kepada kaum muslimin, hati-hati dengan penulis kitab ini, penulis kitab itu, karena di dalamnya terdapat penyimpangan-penyimpangan agama, baik dalam akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak dan seterusnya, sesuai dengan keadaan. Dan ini boleh secara ijma', bahkan beliau mengatakan bal wajibun saunan lisyariah, bahkan wajib untuk menjaga syariah demi menjaga kemurnian dari syariah. Kalau tidak, oh jangan, karena sebagian orang mengatakan bagaimana di pengajian kok menyampaikan tentang fulan-fulan kejelekan-kejelekan, ya. Maka ketahuilah, kadang orang dalam hal ini tidak melihat kepada apa yang ada di dalamnya, asalkan itu ghibah. Maka ini ghibah, termasuk ghibah yang dibolehkan. Dan tentu saja hal ini perlu wara, perlu kehati-hatian, perlu keadilan, ya. Tapi tidak boleh kita ifrat dan tafrit berlebihan sehingga keluar dari batasan-batasan, tidak wara, ya, tidak bijaksana, tidak adil dan tidak hati-hati. Juga tidak boleh kita tafrit, ya, sehingga ketika tafrid ini bermakna adalah kita menganggap enteng, menganggap remeh, sehingga tidak boleh membicarakan hal tersebut. Padahal hal tersebut membahayakan agama seseorang, membahayakan kaum muslimin, agama kaum muslimin, akidah kaum muslimin. Maka bainal ifrat wa tafrid, antara berlebihan dan meremehkan, itulah di tengah-tengah ahlu sunnah berada di atasnya. Maka di sini Al-Imam Nawawi mengatakan jaizun bil ijma', boleh secara ijma', bal wajib saunan lisyariah, bahkan wajib dalam rangka menjaga syariah ini. Kalau tidak, maka semua akan mengatakan tentang urusan agama, sehingga berapa banyak kita dapatkan akidah-akidah yang katanya dari Islam, padahal Islam berlepas diri dari semuanya itu. Berapa banyak perkara-perkara yang masuk kepada agama ini, padahal Islam berlepas diri dari semuanya. Oleh karena itu, orang-orang yang membawa perkara yang bukan dari agama, maka boleh secara ijma, bahkan wajib hukumnya untuk memberikan penjelasan, tentu saja dengan batasan-batasan syar'i. Bainal ifrat wa tafrid, di antara orang yang berlebihan dan di antara orang yang meremehkan. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mereka berada di tengah-tengah, al-wahlul wasat. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah memberikan peringatan kepada muslimin dari kejelekan, di antaranya al-ikhbar bi'aibin indal musyawarah. Yaitu memberikan informasi, memberikan kabar tentang aib atau tentang kejelekan ketika musyawarah. Sebagaimana hadis Fatimah binti Qais yang beliau ingin menikah, kemudian menyebutkan tentang Abu Jaham, menyebutkan tentang Muawiyah dan seterusnya, bahwa Abu Jaham mereka, dia fala yad'u asahu an atikihi, tidak meletakkan tongkatnya, alias maknanya di sini adalah suka memukul, ya. Kemudian adapun Muawiyah, maka dia la malalahu, tidak punya harta. Sehingga ketika musyawarah mau menikah siapa, maka dijelaskan, jangan sampai disimpan fulan, oh masya Allah baik padahal tidak baik. Maka ini boleh, ya. Dalam hal ini, karena apa? Lil maslahah ar-rajihah, untuk kebaikan yang lebih, ya, jelas, ya. Karena seorang yang ingin menikah, ya, menikah laki-laki atau perempuan, tidak boleh seperti membeli kucing dalam karung. Kalau dia tahu tentang aibnya, harus sampaikan. Sebagaimana Fatimah binti Qais, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau Fatimah binti Qais ini musyawarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyebutkan tentang Abu Jaham, dia tidak meletakkan tongkatnya dari atiki, dari pundaknya. Kenapa? Karena suka memukul, gampang main tangan misalkan. Adapun Muawiyah tidak punya harta, alias orang miskin, sehingga jelas perkaranya. Maka hal ini dibolehkan. Kemudian selanjutnya, wa minha idza ra'aita man yashtari shay'an ma'iban aw 'abdan sariqan aw shariban aw dhalik tadhkuruhu lil mushtari bi qasdi an-nasihah la bi qasdi al-idza' wal ifsad. Boleh diantaranya apabila kita, apabila engkau melihat orang membeli barang yang ada aibnya, ya, barang yang ada cacat, ya, atau seorang hamba yang pencuri, budak pencuri ini kalau dulu, sekarang belum ada, insyaallah akan Allahu a'lam bisawab, ya, dalil menunjukkan hal itu, atau seorang peminum, ya, hamba seorang peminum. Kalau mau kita sekarang ini adalah beli barang, ya, teman kita jual barang, sementara kita tahu ada aibnya, maka kita boleh menyebutkan, ya, yang tujuannya adalah kepada pembeli tersebut, memberikan nasihat kepadanya, bukan tujuan al-idza wal-ifsad, yaitu menyebarkan kejelekan atau menyebarkan kerusakan agar gak beli, agar gak apa, bukan. Tapi memberikan nasihat, memberikan saran kepada orang yang membeli agar hati-hati, barangnya ada cacatnya. Dan boleh juga diantaranya, wa minha idza ra'aita mutafakihan yataraddadu ila fasikin aw mubtadi'in ya'khudu anhu ilman wa khifta 'alayhi dararahu fa'alaika binasihatih. Yang diantaranya adalah apabila engkau melihat seorang mutafakih, orang yang belajar, yataraddadu ila fasikin, senantiasa bolak-balik kepada seorang fasik atau seorang mubtadi yang mengambil ilmu darinya, yakhudhu ilman, boleh, ya. Orang yang baru belajar tidak mengerti, kemudian datang kepada orang yang mubtadi ahlul bidah yang mengambil ilmunya, maka boleh kita menyebutkan kejelekan orang itu, jangan datang kepadanya, hati-hati, ya. Ini perkataan Al-Imam An-Nawawi, ya. Bukan kesimpulan dari sebuah kesimpulan seorang, perkataan beliau, nas beliau, sebagaimana dalam Syarh An-Nawawi, ya. Syarh An-Nawawi wal Azkar al-Nawawi, beliau menjelaskannya. Nah, maka kalau ada seorang yang belajar kepada ahlul bidah, dan khawatirkan dia kena penyakit bid'ahnya, maka boleh untuk disampaikan kepadanya bahwa dia akidahnya begini, bahwa dia begitu dan begini. Nah, kadang-kadang ya rancu seseorang. Ya, ya ada yang berlebihan, ada yang meremehkan, ada yang berlebihan, ada yang meremehkan. Ya. Baik yang berlebihan dan yang meremehkan, ya, sama-sama tidak benar. Ya. Yang berlebihan nantinya akan terjerumus kepada kezaliman, menzalimi seorang. Yang meremehkan juga demikian. Maka di sini, ya, kita menyampaikan apa yang kita ketahui tentang hal tersebut, sehingga tidak ada bahaya bagi orang yang mau belajar. Maka wajib bagi kita memberikan nasihat kepadanya, bibayani halihi qasidan an-nasihatah, ya, untuk menjelaskan keadaan mubtadi ahli bid'ah tadi dengan tujuan memberikan nasihat. Wa minha an yakuna lahu wilayah la yakumu biha ala wajhihi li'adami ahliyatihi aw lifiskihi fayadkuruhu liman lahu alaihi wilayah liyastadilla bi ala halihi fala yaltar bihi wa yalzamul istiqamah. Kemudian diantaranya adalah an yakuna lahu wilayah la yakumu biha ala wajhiha li'adami ahliyatihi aw lifiskihi, yaitu dia memiliki kekuasaan yang tidak menjalankannya, ya, sesuai dengan seharusnya atau karena kefasikannya, maka boleh menyebutkannya kepada orang yang memiliki kekuasaan lagi, ya, agar liyastadilla bihi ala halihi, ya, agar tidak terkecoh, untuk menjadikan dalil di atas keadaan tersebut agar orang tersebut tidak terkecoh dengannya, dan walzam al-istiqamah, harus wajib untuk lurus, ya, dalam menjalankannya. Ini boleh. Kemudian yang kelima adalah an yakuna mujahiran bi fiskihi aw bid'atihi. Boleh kita memberikan peringatan kepada kaum muslimin, ya, terhadap orang-orang yang menampakkan perbuatan dosanya atau menampakkan perbuatan bid'ahnya. Fa yajuzu dzikruhu bima yujahiru bihi wa la yajuzu bi ghairi illa bi sababin akhar. Maka boleh menyebutkan dengan apa yang dia nampakkan, dan boleh, tak boleh dengan yang lain kecuali dengan sebab yang lain. Artinya ketika orang itu minum khamr terang-terangan, berzina terang-terangan, pacaran di depan umum, maka dia kalau sudah terang-terangan di depan umum, maka dia boleh, ya. Kullu ummati mu'afa illa illal mujahirin. Semua umatku diampuni kecuali orang-orang yang mujahir, orang-orang yang menampak-nampakkan perbuatannya atau orang menampakkan perbuatan bid'ahnya, maka boleh itu ghibah kepadanya. Artinya menyebutkan, memberi peringatan kepada orang lain, ya. Kemudian yang keenam, at-ta'rif. Fa idza kana ma'rufan bil laqabin, ya, maka kita boleh, apabila seorang sudah dikenal dengan laqabnya seperti si buta, memang dia julukannya seperti itu, atau si pendek, atau si kerdil atau seterusnya, kalau memang julukannya itu dan dia sudah biasa dipanggil itu dan dia terima itu, maka dibolehkannya. Sebagaimana ini, keterangan ini semua dari awal disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarhun Nawawi dan Al-Adhkar Lin Nawawi. Ini masalah ghibah, sehingga di sini kita bisa membedakan mana ghibah yang haram dan mana ghibah yang dibolehkan, ya, sehingga tidak rancu. Karena sebagian orang, ya, mengatakan kenapa kok pengajian kok ghibah. Ya, tentu saja kita lihat persoalannya. Kalau memang hal tersebut memberikan peringatan kepada kaum muslimin terhadap sebuah kekeliruan, kesalahan dalam masalah agama, akidah terutama, ibadah dan yang lainnya, maka itu boleh menyebutkannya sesuai dengan dawabit-dawabit yang ada. Kemudian yang selanjutnya, saudaraku pendengar Radio Roja, Radio Hang, Al-Bayan dan Asyifa, dimanapun anda berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Ya, ini ghibah ini merupakan dosa besar yang harus kita perhatikan. Ya, kalau kita ragu apakah ini ghibah termasuk yang boleh dan tidak, maka tentu saja kembalikan kepada asalnya. Hukum asal ghibah adalah tidak boleh. ya, maka ketika kau harus keluar menjadi boleh, itu harus syarat-syarat yang jelas. Kalau enggak jelas, ya kembali kepada asal. Al-aslu baqa'u makana ala makan. Hukum asal kembali kepada asalnya. Ya, sampai jelas menjadi perkara yang boleh, maka kita keluar dari yang tidak boleh, dari asalnya tadi. Tapi kalau ragu, maka yang yakin adalah tidak boleh, yang ragu adalah boleh atau tidak, maka kita kembali kepada yang yakin. Karena al-yakinu la yazulu bisyak, sebagaimana dalam kaidah fikihiyah, yakin tidak bisa tercabut dan terlepas oleh keraguan. Kemudian sekarang kita kembali kepada perkara yang juga tidak kalah bahayanya dari ghibah, bahkan disebutkan lebih dari ghibah, yaitu an-namimah. Sebab ama an-namimah di dalamnya tergantung ghibah, ya. Dan kelebihannya, lebihnya adalah, lebih bahayanya adalah nasyrul ifsad, yaitu menyebarkan kerusakan. Kalau ghibah mungkin hanya ingin mengomongkan orang lain yang tujuannya disebabkan oleh dengki, kebencian, ingin dipuji di depan orang yang kita omongin depan orang, ya, karena dia punya ilmu, depan orang berilmu, di depan orang punya harta, punya pangkat, kita ghibah saudara kita agar dapat pujian dan dukungan dari orang itu. Itu banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya adalah an-namimah. Ya. An-namimah. Apa itu makna an-namimah? Ya. Makna an-namimah sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam Nawawi yang menukil dari perkataan ulama, ya, adalah naklu kalamin nasi ba'duhum ila ba'din ala jihatil ifsadi bainahum. Ya. Beliau mengatakan dalam syarh muslimnya, syarah Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, bahwa namimah adalah memindahkan perkataan orang satu dengan yang lainnya antara mereka dengan tujuan untuk mengadakan kerusakan di antara mereka. Ya. Datang kepada saudaranya, wah, fulan telah berkata begini tentang kamu, bahwa kamu dikatakan pelit, kamu dikatakan tidak sopan, kamu dikatakan sombong dan seterusnya, sehingga membuat orang yang mendengarkan marah, ya. Kemudian apa yang terjadi? Orang tersebut kita yang mendengarkan aduannya, ya, adu dombanya, kemudian menjadi marah kepada orang lain dan terjadilah kerusakan, terjadilah permusuhan satu dengan yang lain. Ya. Dan an-namimah ini dosa besar. Ya. Mengapa demikian? Kita bisa melihat bagaimana kita bisa menentukan dosa besar. Dosa besar itu diantaranya adalah mendapat laknat Allah dalam hadisnya, kemudian mendapatkan kemurkaan Allah, marahan Allah, atau mendapat ancaman hukuman di dunia seperti orang mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihima, hukuman di dunia ini menunjukkan dosa besar, atau ancaman di akhirat seperti orang yang an-namimah, sebagaimana Nabi SAW bersabda ketika beliau melalui kuburan, hadis dari Ibnu Mas'ud, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir, amma ahaduhuma fa kana la yastatir, dalam riwayat lain disebut la yastabri min al-baul, wa amal akhar la wa man aha fa kana yamshi bin namimah. Rawahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, rawahu Muslim. Ketika beliau melalui dua kuburan, beliau mengatakan keduanya disiksa dan keduanya tidak disiksa kecuali dalam perkara besar. Ya. Yang pertama, dia kencing tidak istatir, yaitu tidak menggunakan penutup. Artinya terkencing-kencing di depan umum. Dalam riwayat yang lain sebutkan la istabri. Ya. Istabra'a, yaitu tidak cebok dari kencingnya. Dan yang kedua adalah fakan yamshi bin namimah. Ya, hamazun masya'in binamim, ya, mencela dan berjalan ke sana kemari, pindah rumah satu dengan yang lain dengan tujuan untuk namimah, dengan tujuan untuk mengadu domba. Kalau sudah berantem saudaranya satu dengan yang lain kemudian ketawa, ini benar-benar jahat orang-orang yang seperti ini. Ya. Al-Hasan Al-Basri beliau memberikan nasihat kepada kita, ya. Menamma laka, namma alaika. Barang siapa yang mengadu domba untukmu, maka dia telah mengadu domba kamu sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang mengadu-adu kepada kita, ya, yang tadinya orang yang kita adukan, yang kita ngomongin, ya, dia senang, dianggap sebagai mendukung dia, memberikan informasi. Maka ketahuilah padahal dia pada hakikatnya adalah namma alaika, yaitu memberikan kejelekan kepadamu. Manamma laka, namma alaik. Ya. Sebagaimana yang dinukul, ya, Al-Haitani, manamma laka, namma alaik. Ya. Ada orang seorang datang kepada Umar bin Abdul Aziz yang namimah, kalau kamu benar omonganmu, ya, maka kamu telah melakukan ghibah atau namimah, ya. Maka pilih, kamu termasuk itu atau aku pilih, aku maafkan. Maka dia minta maaf dan tidak mengulangi lagi perbuatannya itu, ya. Namimah adalah menyebarkan perkataan, memindahkan perkataan orang-orang satu dengan yang lain dalam rangka untuk menyebarkan kerusakan, ya, di sini. Maka hukumnya adalah tidak dibenarkan, ya. Hukumnya adalah haram sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'ul Ummah. Maka hukumnya haram. Hammazin masya'in binamim, manna'in lil khairi mu'tadin asim. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 11 dan 12, orang-orang suka mencela dan berjalan ke sana kemari mengadu domba, ya. Dan dia manna'il khairi mu'tadin asim. Ini sifatnya orang-orang tersebut. Senantiasa menghalang-halangi kebaikan dan melampaui batas serta suka berbuat dosa. Maka seakan-akan komplit bagi seseorang yang suka namimah ini, suka adu domba, enggak suka berbuat baik. Ya. Dan bahkan tidak hanya sekedar tidak suka berbaik, menghalang-halangi manna. Ini ala wasni fa'al, ya. Ini musiwah mubalaghah, yaitu hammazin masya'in binamim manna'in lil khair. Artinya sering badan banyak, ala ba mubalaghah, siwah mubalaghah ala wasni fa'al, yaitu suka dan sering melakukan hal itu, bukan hanya sekali dua kali, tapi memang sudah hobinya. Ya, sudah merupakan karakternya dan menjadi profesi ke sana kemari suka mengadu domba. Ya. Dan kalau sudah terjadi permusuhan antar saudaranya, ketawa, senang hati, wallah waliyadu billah, kita mohon perlindungan kepada Allah dari sifat-sifat yang seperti ini. Justru kalau ada saudaranya yang berantem, saudaranya yang berselisih, maka kita berupaya untuk mendamaikan. Fa aslihu bainakuma, maka kita upayakan untuk mendamaikannya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma, kalau ada dua orang, kelompok orang beriman yang mereka berselisih, mereka berperang, mereka bertengkar, maka perbaikilah keduanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan malah tidak berantem, tidak bertengkar, kemudian kita bakar. Datang ke sana bawa informasi, datang ke sini bawa berita, datang ke sana menjadi provokator dan seterusnya. Tetangga satu tetangga dengan yang lain bertengkar, dia ketawa. Benar-benar sungguh celaka orang seperti ini. Wailun likulli humazatin lumazah, kata Allah. Sungguh celaka bagi orang-orang yang humazah lumazah, ya, yaitu suka mencaci, suka mencerca, dan suka sering menyampaikan perkara-perkara yang bisa membuat orang bertengkar, ya. Baik dengan tangannya maupun dengan lisannya. Al-Muslim man salimal muslimun, kata Nabi, min lisanihi wa yadih. Orang Islam adalah orang yang senantiasa yang selamat dari tangannya dan lisannya, ya. Orang lain selamat dari tangan dan lisannya. Bagaimana dari tangannya? Ya, dia diambil barangnya. Bagaimana dengan tangannya? Dia dengan dipukul. Dengan lisannya adalah selamat dari harga dirinya, tidak dicabik-cabik seperti orang yang mengadu domba atau orang yang ghibah. Dan namimah ini lebih bahaya, ya, lebih besar dosanya daripada ghibah, karena di dalam namimah juga terdapat perkara ghibah. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qattat atau nammam, ya, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya. Di sini Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami hadis-hadis atau ayat-ayat berkenaan dengan tidak masuk surga, maka di sini maksudnya adalah tidak masuk surga pertamanya, artinya dimasukkan ke neraka kemudian dikembalikan ke surga selama dia itu bertauhid. Karena Ahlus Sunnati wal Jamaah min aqaidihi, di antara akidah-akidahnya adalah selama orang tersebut bertauhid, maka kalau dia melakukan dosa besar kemudian belum minta ampun, dia berada tahta masyiatillah, berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, maka dia diampuni masuk surga tanpa disiksa dulu. Kalau Allah berkehendak, dengan rahmatnya masuk surga. Kalau Allah berkehendak, maka dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu dengan keadilannya. Lalu nanti akan dikembalikan ke dalam surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar orang-orang dari dalam neraka selama ada keimanan dalam hatinya, dalam dadanya, meskipun sebesar biji dzarrah. Ya. Dan mungkin juga orang itu tidak masuk neraka dengan mendapatkan syafaah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun belum minta ampun, belum bertobat. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya. Bahwa syafaat itu akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar dari umat-umatku. Dia belum bertobat, belum bertobat. Tapi dengan syarat apa? Min ahli tauhid. Ya, min ahli tauhid. Pada para pendengar roja, perhatikan, min ahli tauhid, orang-orang bertauhid. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, dan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Jangan sampai ifrat dan tafrit dalam memahami ayat ini. Yang ifrat, ya, mengatakan, ya, bahwa sudahlah, sementing kita bertauhid. Ya. Atau yang tafrit ini maksudnya, yang penting kita bertauhid sehingga kita melakukan apa saja, namimah, riba, tidak adil, curang dan seterusnya, akhlak-akhlak yang tercela. Ya, kemudian dia mengatakan yang penting berakidah, yang penting bertauhid, maka tentu saya tidak benar. Perhatikan di akhir ayatnya itu tadi, wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha muqayyad bil masyiah, mengampuni siapa saja yang dikehendaki, muqayyad bil masyiah, ya, yang dikehendaki Allah. Apakah kita yakin termasuk yang dikehendaki Allah? Kita hasbudzon. Tapi husnuzan kita kepada Allah bukan berarti memudah-mudahkan diri kita terjerumus dan terkubang dalam perbuatan dosa dengan alasan bahwa kita sudah bertauhid, akidah kita sudah benar. Maka kita bisa perhatikan bagaimana syariat Islam. Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, setelah menyebutkan akidah-akidah Ahlussunnah, maka Ahlussunnah melihat bagaimana akhlak. Bagaimana akhlak kepada orang tua, bagaimana akhlak kepada tetangga, bagaimana akhlak sebagai muslim, cerminan dari akidah yang benar. Ya. Tidak sebagaimana juga orang yang berlebihan, al-khawarij, berbuat dosa, meskipun selain syirik, dosa besar, maka bagi mereka adalah masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ya. Wa-tafrid, yaitu murji'ah. Apapun yang kita lakukan, maka tidak akan berpengaruh kepada keimanan kita. Kebaikan dan maksiat yang dikerjakan tidak akan berpengaruh. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, selama itu bukan merupakan perbuatan syirik, hatta perbuatan syirik, kalau dia bertobat dengan taubat dan nasuhah sebelum dia mati, maka Allah akan mengampuninya. Maka di sini orang yang suka namimah, orang yang suka mengadu domba, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang-orang yang suka mengadu domba. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maka perhatikan, ya, jangan kita mudah-mudah untuk mengadu domba, saudara, ya, karena itu merupakan dosa besar. dan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan neraka. Kalau enggak masuk surga, masuk ke mana lagi kalau bukan ke dalam neraka? Nabi juga sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada para sahabatnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabiyukum mal'idah?" Maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu al-idah? Hiya an-namimatul qaratu bainan nas, yaitu an-namimah, yaitu mengadu domba, mengantarkan perkataan-perkataan antara manusia satu dengan yang lain sehingga dia bisa berselisih dan bisa bertengkar satu sama lain yang tadinya tidak ada masalah. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak suka mendengarkan hal tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, ya, bahwa ketika ada orang yang mengadukan tentang sebuah perkara kepada beliau, beliau tidak suka mendengarkan hal tersebut. Ya. Dan ketahuilah namimah ini, ya, disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dari Yahya bin Abi Katsir bahwa kerusakan orang-orang yang melakukan namimah, melakukan adu domba, ya, lebih parah daripada sihir, ya, atau disamakan dengan sihir. Kenapa demikian? Beliau mengatakan, yufsidun namam wal kadzab fi sa'atin ma la yufsidus sahir fi sana. Lebih parah daripada tukang sihir. Kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang suka mengadu domba dan orang-orang suka berdusta dalam satu jam, ya, itu lebih parah daripada kerusakan yang dibuat oleh tukang sihir dalam satu tahun. Wa namimatu min anwa'i sihir, dan namimah termasuk bagian dari sihir. Kenapa? Ada kesamaan, yaitu li'annaha tusyariku sihra fit tafriq bainan nas wa tayyiri qulubil mutahabbin wa talqihi syurur. Disebutkan bahwa adu domba itu di antara jenis sihir karena ada kesamaan. Ada kesamaan. Apa kesamaannya? Yaitu at-tafriq bainan nas, mencerai-beraikan barisan kaum muslimin. Ya. Dan mencerai-beraikan hati-hati orang-orang yang tadinya saling mencintai dengan adanya seorang provokator, dengan adanya orang yang suka adu domba ke sana kemari yang tadinya si A dan si B saling mencintai, kemudian saling bermusuhan, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa saling membunuh. Wal-iyadzubillah. Maka perhatikan saudaraku dimanapun Anda berada, pendengar Roja, pendengar Hang, Al-Bayan dan Asyifa, semoga Allah merahmati kita sekalian. Hati-hati dengan perbuatan ini. Lisan kita ini memang perlu kita penjarakan. Nah, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Wallah alladzi la ilaha illa huwa laisa syai'un ahwaj ila tulu sijnin min lisani." Demi Allah, di mana tidak ada ilah kecuali Dia, tidak ada sesuatu yang lebih untuk dipenjara lebih lama dibandingkan dengan lisanku. Ya. Karena lisan ini kalau sudah kadang enggak sadar mengatakan sesuatu sampai terjerumus ke dalam neraka yang lamanya atau dalamnya seperti jarak timur dan barat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar 'abduma bainal masyriq wal maghrib." Rawahu Muslim. Bahwa ada seorang yang mengatakan sesuatu yang baginya belum jelas tapi menjerumuskannya ke dalam neraka yang dalamnya sejauh barat dan timur. Waliyadzubillah. Dengan demikian para jemaah, ketahuilah mulut kita ini, ya, dengan satu lubang, telinga dengan dua lubang. Apa maksudnya? Sebagaimana sebuah Abu Darda, agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Wa innama ju'ila laka udhunan wa famun wahidun litasma'a aksar mimma tatakallam. Dijadikan kepadamu dua telinga dan satu mulut agar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Memang hukum asalnya boleh berbicara, tapi muqayyad dengan syarat bicaranya yang baik. Maka nayu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik. Nah, maka hukum asalnya kita berbicara, tapi bicara yang baik. Karena orang yang diam dari kemungkaran disebut dengan syaitanun akhras, syaitan yang bisu. Dan orang yang senantiasa berbicara dengan kejelekan disebut dengan syaitanun natik, syaitan yang berbicara. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Agar kita tidak terjadi atau menjadi setan yang berbicara atau setan yang diam, maka tentu saja ketika berbicara sebagaimana Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, man arada an yatakallam falyufakkir, barang siapa yang mau bicara hendak berfikir terlebih dahulu. Memang diam adalah emas, tapi tidak selamanya emas ya. Karena hukum asalnya kita berbicara, tapi berbicara yang baik. Karena lisan inilah ya, termasuk sohirun jirmuhu wa azimun tu'atuhu wa jirmuhu. Sohir jirmuhu, bentuknya kecil tapi jirmuh, yaitu dosanya juga besar kalau kita salah menggunakannya. Namun kalau kita pakai untuk membaca Al-Quran, kita pakai untuk berzikir, kita pakai untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang paling baik dibandingkan orang yang menyeru? Siapa yang paling baik perkataannya? Perkataan keluar dari mana? Dari lisan. Dibandingkan dengan orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat amal soleh, serta dia mengatakan bahwa aku termasuk orang-orang yang Islam, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bisa menggunakan lisan kita ini dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Qur'an, dengan mengajak orang berbuat baik, man dallala huda falau ajrumu man tabi'ahu, orang yang mengajak orang kepada kebaikan, kepada petunjuk, dia mendapatkan seperti apa yang dilakukan orang itu, tidak terkurang sedikit pun. Maka kalau kita seperti itu, jangan kita diam ya, sehingga kita tidak menjadi syaitan yang bisu. Namun kalau kita sukanya ngerumpi, sukanya gunjing orang, sukanya kalau gak ngomongin orang kayak gatel bibir kita, kalau kita gak ngomongin orang kayak belum puas ya, seperti makan belum minum, barangkali seperti itu. Barangkali sampai di sini, mari kita lanjutkan sebagaimana biasanya, barangkali ada diskusi atau istifsar dan seterusnya, maka kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Pening Raja di mana saja Anda berada, demikian secara jelas disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud berkenaan tentang pembahasan materi kita sore hari ini, ghibah dan namimah dan betapa bahayanya kedua perkara tersebut bagi akidah dan akhlak seorang muslim. Untuk selanjutnya kami membuka interaktif bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi di 021-823-6543. Kita angkat terlebih dahulu 3 penelpon pertama. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Gilang di Cibubur. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kan ada orang misalnya dia tuh selalu menggibah orang yang udah meninggal. Iya. Kita sebenarnya kesel, tapi kita gak mau ribut, jadi kita diem aja. Itu harusnya gimana Ustaz? Apa kita harusnya marah sama dia? Iya. Atau gimana gitu? Iya. Makasih Ustaz ya. Iya, iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu Ustaz ya. Iya. Ya, langsung. Iya. Oh iya. Kita tampung dulu, kita angkat telepon kembali yang kedua bagi Anda yang ingin bertanya di 823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa Bu, di mana? Dari Ibu Nani, Pak. Iya, silakan Ibu dari Depok ya. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau menanyakan masalah ini yang menyebutkan kesalahan pemikiran seseorang secara akidah ya. Iya. Sedangkan masyarakat belum terbiasa ya untuk disebutkan si asalas. Oh iya, iya. Nah, bagaimana cara yang baiknya? Karena kalau saya lihat ya seperti ada buku yang salah terus dijawab lagi. Iya. Akhirnya yang bingung itu pembaca, Ustaz. Iya. Nah, itu bagaimana cara yang lebih baiknya menyikapinya? Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, satu penelpon kembali kita angkat di 021-823-6543. Kita angkat telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Bapak, di mana? Kita di Pondok nih Pak. Ya, silakan Pak. Maaf nih, mungkin pertanyaannya di luar topik sekarang nih. Iya. Ya. Tapi ingin nanya, ini yang menjadi ganjilan nih Ustaz. Iya, iya Pak. Kalau Idul Fitri ya, menjadi kebiasaan orang Indonesia kan selalu apa tuh bertakbiran dengan suara keras gitu ya, di, ya, di masjid-masjid. Ya. Nah, saya itu kan belum tahu ya. Saya sebenarnya ingin meninggalkan hal itu, cuman saya belum tahu yeah, boleh enggak gitu. Yeah. Sementara baik, di sini tuh selalu takbiran pakai yeah, pengeras kencang dan disapu beduk itu. Iya, yeah, yeah, baik. Yeah. Kita saja Pak ya. Iya, yeah, yeah. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin kita jawab dari yang umum gini di Cibubur. Iya, baiklah, tentang ghibah orang yang sudah meninggal dan bagaimana sikap kita terhadap orang yang menghibah itu. Menghibah orang yang sudah meninggal itu lebih parah dosanya ya. Karena apa? Karena kita enggak bisa minta maaf kepadanya. Adapun orang yang masih hidup masih mungkin untuk kita minta maaf. Maka menghibah orang yang sudah meninggal itu lebih besar ya dosanya, sebagaimana dijelaskan dalam Amrul Ma'bud bahwa orang yang ghibah pada orang yang meninggal itu lebih berat ya, karena orang yang hidup bisa diharapkan maafnya, tapi orang yang meninggal sulit untuk diharapkan. Sehingga Nabi SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Idza mata sahibukum fad'uhu wa la taq'u fihi." Rawahu Abu Dawud ya, dan disahihkan oleh Al-Albani. Apabila temanmu meninggal, teman kalian, salah seorang dari teman kalian meninggal dunia, maka tinggalkan, jangan sampai digibahi. Jangan wala taqum fi. Jangan digibahi ya. Justru saudara kita kalau meninggal harus kita doakan. Demikian. Bagaimana mensikapi orang tersebut? Sebagaimana sudah berlalu pada pembahasan, maka kita kasih peringatan, tinggalkan, jangan gibah. Ya, jangan gitu ya. Kalau enggak bisa dikasih peringatan, masih kita tinggalkan orang itu. Yang kedua, menghibah orang yang melakukan penyimpangan ya. Kemudian secara syar'i ya, misalkan akidah disebar di depan umum ya, maka di sini tentu saja semua itu melihat mara'atul maslahah wal mafsadah ya. Dalam ingkarul munkar kita tadi kurang barangkali dalam menyampaikannya ya, memang yang jadi pembahasan kita adalah bolehnya ghibah ya, namun tidak alhamdulillah dengan pertanyaan ini, maka al mara'ah ya, mara'atul al maslahah wal mafsadah, menjaga maslahah dan mafsadah dalam ingkarul munkar itu harus dan wajib hukumnya. Apabila ketika kita sampaikan tentang orang yang menyimpang itu di depan umum kemudian menimbulkan kemungkaran yang besar ya, tentu saja ini tidak dibenarkan. Maka yang harus menyampaikan ya harus berilmu. Maka ingkar mungkar itu kata Syul Islam Ibnu Taimiyah dalam menyimul fatwa dijelaskan, orang yang mengadakan ingkar mungkar harus memiliki tiga perkara. Yang pertama al-ilmu ya, tidak mungkin orang yang mengingkari kemungkaran harus kehilangan ilmu ya. Sebagaimana Syul Taimin beliau menjelaskan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, barang siapa melihat kemungkaran. Nah, maksudnya kemungkaran ini benar-benar mungkar, jangan bukan mungkar dan enggak mungkar. Yang kedua harus al-hilmu, yaitu memiliki kelembutan, sikap lembut. Ya, dan yang ketiga as-sabr, as-sabru, sabar. Ya, kelembutan, maka narifu 'ala syai' illa zanahu wa la yanzi'u 'an syai' illa shanahu. Tidaklah kelemah lembut yang berada pada sesuatu kecuali akan menghiasi, dan tidak akan tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadi aib. Maka harus lembut orang mencari kemungkaran, harus punya sikap lembut ya. Bisa bisa dibuka dalam majmu' fatwa beliau ya. Kemudian yang ketiga as-sabr, sabar ya. Harus arah sikap sabar, karena orang yang mencari kemungkaran ya, as-sabr 'alal adza ya, sebagaimana dalam kitab Izzatul Ma'ad atau Ashulus Salasa, al-ilmu pertama, kemudian kedua al-amalu bih ya, ilmu mengamalkan, ad-da'watu ilaih, yang keempat as-sabru 'alal adza wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Adapun yang ketiga takbir jama'i yang dilakukan di masjid-masjid, di musala-musala, karena ini sudah kadung banyak dilakukan oleh kaum muslimin dan banyak mereka yang belum faham, maka ketahuilah tidak pernah dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hal seperti itu. Maka fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuklah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Umar bin Khattab beliau takbir ya keluar pagi hari ketika mau pergi ke apa namanya musola, yaitu harapan untuk menunaikan salat Id, beliau bertakbir di jalan dan diikuti oleh orang demikian. Ya, maka takbir jama'i secara berjamaah dipimpin, apalagi di malam harinya itu di masjid-masjid yang diangkat dengan corong, maka tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita mencukupkan diri dengan apa yang sudah ada dalam Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sudah ada pada Nabi contoh yang baik. Ya, Allahu a'lam. Baik. Terus selanjutnya akan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Odi disebutkan, Ustaz, saya pernah mengucapkan kata-kata yang hina kepada bapak saya waktu beliau menghardik saya, tapi beliau tidak mendengarnya dan saya menyesali perbuatan tersebut. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang anak? Masya Allah, barakallahu fikum. Suatu penyesalan yang sangat baik, ya. Nabi Allah SWT berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Allah telah mewajibkan, telah menetapkan kepadamu agar tidak menyembah kecuali kepada Allah dan kepada orang tua berbuat baik. Ini menunjukkan Allah muqaranah memberikan apa namanya, menyebutkan setelah tauhid, setelah beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan keagungan dan kebesaran kedudukan orang tua. Ya, setelah menyebutkan bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah, jangan mau syirik, berbuat baik kepada orang tua. Kita ketahui bagaimana kedudukan tauhid dalam Islam, ya, puncak dari segalanya. Kemudian Allah menyebutkan berbuat baik kepada orang tua. Kalau dia berada pada pemeliharaanmu, salah satu atau keduanya, dan mereka berusia lanjut, jangan berkata ah, jangan menghadiknya, dan ucapkan dengan perkataan yang mulia. Bagaimana kalau terlanjur seperti itu? Tidak ada jalan lain kecuali minta maaf dengan sebaik-baiknya. Ambil tangan, cium tangan, tidak ada masalah. Sebutkan dalam hadis boleh seperti itu, dan cium dahinya. Ya. Minta maaf kepada beliau. Benar-benar minta maaf kepada orang tua. Ya. Karena ridha Allah berada pada orang tua. Ridha Allah fi ridha al-walidain. Wasyukurullah fi syukril walidain. Demikian. Baik, kembali dari pesan singkat kita angkat dari Tamam. Saya sering disakiti saudara saya sampai sekarang saya belum bisa memaafkannya. Apakah saya akan berdosa sampai saya bisa memaafkannya? Ya, kalau orang yang didzalimi, ya pada hakikatnya dia boleh membalas, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawl illa man zulim. Allah tidak suka, ya, yaitu al-jahra bis-su'i minal qawl, yaitu menampakkan kejelekan dengan perkataan, ya, artinya membalas kecuali orang yang didzalimi. Dan ketahuilah orang pada orang-orang yang mendzalimi, ya, agar mereka itu hati-hati dengan doanya orang yang terdzalimi, karena doanya yang terdzalimi tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, da'watul mazlum, tiga-tiga orang tidak akan ditolak. Salafun la turaddu da'watuhum, al-imamul adil, as-saim hatta yuftir, wa da'watul madlum. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak ditolak doanya, imam yang adil, pemimpin yang adil, orang yang berpuasa, dan orang yang didzalimi. Nah, ini. Kemudian kalau kita mau memaafkan, itu lebih baik. Itu lebih baik karena juga sebagaimana sering kami sampaikan hadisnya, ma naqasa malu min sadaqah wa la zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza man tawadda'a lillahi rafa'ahu rawahu Muslim. Tidaklah berkurang harta karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba karena rasa pemaafnya kecuali akan diberikan kemuliaan. Dan barang siapa yang tawadu rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Wallahu a'lam. Maka segeralah kita maafkan, jangan sampai nanti berlebut di hadapan Allah satu sama lain. Wallahu a'lam. Dan termasuk yang dizalimi adalah orang yang digibah dan difitnah itu juga. Termasuk sama? Betul, nah, gitu. Termasuk ya, itu berbagai zalim. Mudafa, ya. Betul. Sehingga harus minta maaf kepada orang yang zalim. Kalau orang itu nggak ada, sekiranya sudah kami sampaikan, sekiranya minta maaf kepada orang yang digibah itu malah membuat keadaan lebih kacau, maka kita cukup mintakan ampun kepada orang tersebut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebut orang tersebut kebaikan-kebaikannya di depan orang. Itu caranya untuk minta maaf kepada orang yang digibahi sementara orang sudah meninggal. Atau yang kedua, orang tersebut khawatir kalau kita minta maaf justru malah menjadi kacau, maka kita cukup dengan mendoakan ya, dan sebutkan kebaikan-kebaikannya depan orang. Demikian. Satu pesan singkat kembali kita angkat dari Abu Syabila di Jakarta Pusat, Jakarta Pusat ya. Cek di Jakarta Pusat, solusi apa yang terbaik jika istri digibah oleh ibu mertua sehingga terjadi pertengkaran hebat yang menyebabkan ibu mertua mengusir dan menyuruh cerai kepada anak laki-lakinya? Mohon ya, solusinya, Ustaz. Iya, semoga Allah memberikan pertolongan dalam hal ini. Kasus seperti ini memang sering terjadi ya. Memang yang namanya al-wiqayah khairu minal ilaj, ya, tindakan preventif lebih baik daripada tindakan kuratif, yaitu menjaga lebih baik daripada mengobati. Maka sebelum kita mengobati, kita beritahukan secara preventif, secara lebih awal, bahwa orang tua ini bagi suami adalah segalanya ya. Kemudian istri adalah tanggung jawab dari suami, maka orang tua suami adalah wajib dipatuhi, dan ini orang istri ya. Anta wa maluka li adik, kata Nabi SAW, engkau dan hartamu milik ayahmu ya. Maka tidak boleh seorang suami kemudian bisa durhaka kepada orang tuanya gara-gara istri. Maka jelaskan dari awal kepada istri bagaimana hak kewajiban kepada sang suami, dan bagaimana seorang anak atau seorang suami bagaimana kewajiban kepada orang tua. Karena seorang istri sebagaimana Nabi bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Hadisnya sahih. Seandainya aku disuruh untuk agar orang itu menyembah kepada orang lain, aku suruh wanita menyembah kepada istrinya. Kalau suami wajib bertaat kepada orang tuanya dan istri wajib taat kepada suaminya, maka juga istri wajib taat kepada orang tua. Nah, sebelum terjadi hal yang lain ya, karena mungkin banyak penyebabnya, tidak bisa kita langsung menarik benang merah bahwa ini orang tua langsung berseberangan dengan istri ya, mertua ini, maka sebelum itu harus kita perhatikan. Dan kalau sudah terjadi seperti itu, tentu saja kita harus dari yang penjelasan-penjelasan sebelum kita menempuh langkah-langkah yang akhir ya. Ya, memang langkah akhir adalah akhirudda al-kai, akhir dari obat segalanya adalah al-kai. Tapi sebelum kita ngambil keputusan yang akhir ya, harus ada penjelasan kepada keduanya, hak dan kewajiban, sehingga kalau kita sudah memahami hak dan kewajiban ini, insyaallah akan ada jalan keluar. Tapi yang paling penting jangan tinggalkan adalah berdoa kepada Allah, dan jangan sampai kita berdoa, aku sudah berdoa kepada Allah tapi Allah belum mengabulkan. Itulah orang yang istijjal. Yustajabu lakum ya ma lam ya'jal, yaqulu ida'utu Allah wala yustajab li ya. Rawahu Muslim ya. Bahwa Allah mengabulkan doamu selama tidak tergesa-gesa. Siapa yang tergesa-gesa, kata Nabi, adalah orang yang berdoa, aku berdoa kepada Allah tapi belum dikabulkan. Nah, ini Allahu a'lam bishawab. Tapi kita angkat telepon yang ke pertama dari sesi yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa, di mana Ibu? Bu Lili Pondok Gede. Iya, silakan pertanyaannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bu. Mudah-mudahan saya enggak dianggap ghibah ya, cuma saya harus curhat dengan Pak Ustaz. Iya. Jangan sebut nama, enggak apa-apa ya. Kebetulan saya punya orang tua yang saya berpikir, mudah-mudahan salah ya, tapi saya berpikir kok kayak sepertinya adil. Dari kami saudara 8, tapi sikapnya lain-lain gitu loh. Iya. Menyikapi anak-anaknya itu lain-lain dan tidak adil. Iya. Gimana sikap saya sebagai anak? Saya sudah berusaha sebaik mungkin gitu loh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya memang kita ini ya termasuk ghibah yang dibolehkan, yaitu cari jalan keluar ya, istifta dalam masalah begini. Bagaimana sudah pembahasan sudah berlalu pada kita, yang menjauh orang tua atau anak atau istri atau suami, itu hal tersebut dibolehkan dalam rangka untuk mencari jalan keluar, bukan untuk menyampaikan kejelekannya ya. Kemudian bagaimana dalam sikapnya? Ya, pertama orang tua tidak adil kepada anaknya berdosa ya. Orang tua tidak adil kepada anak-anaknya itu berdosa. Namun apa? Ya, ini masih mubham ya. Adil apa yang masuk dalam kasus apa? Ya, sehingga kasus belum jelas ya. Ya, kalau memang ada kasus yang jelas, ya, jangan-jangan nanti ketidakadilan dalam pandangan sepihak saja ya. Ini harus jelas, masih mubham. Namun katakanlah jelas ya bahwa itu merupakan sebuah ketidakadilan ya, maka bagaimana sebagai seorang anak ya, maka ketahuilah orang tua, jasa orang tua itu sangat besar sekali, mungkin kita belum bisa membalasnya bagaimanapun ya, sejak beliau mengandung kita, kemudian menyusui kita, kemudian memelihara kita sampai kapanpun barangkali belum sampai barangkali apa yang bisa apa namanya balasan yang bisa kita lakukan pada mereka ya, maka tidak ada jalan lain. Coba ambil hati beliau bagaimana supaya bisa keadaan bisa normal kembali, dan mungkin apa yang dianggap tidak adil itu bisa cair kembali ya. Kita tunjukkan kepada orang tua kita perbuatan-perbuatan baik kita ya, jangan kita hanya melihat kepada hak kita tapi bagaimana kewajiban kita, sebab orang yang hanya melihat hanya haknya saja ya banyak terjerumus kepada perbuatan yang tidak semestinya ya. Namun kalau kita lihat kewajiban insyaallah ya, dan orang yang mengalah dari hak at-tanazul anil huquq, mengalah dari hak untuk maslahah, betapa besar ya keutamaannya ya, seperti mengalahnya Al-Hasan ya ketika pada amul jamaah demi persatuan kaum muslimin sehingga meletakkan jabatan sebagai khalifah diberikan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Wallahu alam. Baik, demikian jawabannya, dan mungkin semoga ada solusi bagi ibu. Dan kita angkat kembali bagi para pendengar yang ingin bertanya di 021-823-6543, telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana kamu? Dengan Ibu Leli di Bekasi. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bisa dikerasin Bu? Saya mau tanya Pak Ustaz ya. Bagaimana cara memaafkan orang yang pernah mendolimi kita padahal kita masih gimana ya, menganggap dia itu saudara, tapi dia tetap mendolimi kita di belakang, tapi di depan kita dia baik. Iya. Bagaimana ya, cara mendoakannya gimana? Iya. Saya juga bingung aja. Iya. Saya minta maaf kalau saya terlalu jauh. Waalaikumsalam. Kalau memang dia di depan kita baik, ya, ya kita nahkum bidzahir, kita menghukumi zahirnya. Nah, sementara dari mana kita tahu kalau dia berbuat zalim? Dari orang lain. Apakah benar itu? Ya, seharusnya ini yang harus kita perhatikan. Mudah baik saja kepada saya. Ya, dan Nabi SAW pernah diadukan ya oleh seorang yang tentang perbuatan jeleknya ya, dan Nabi beliau tidak suka dengan hal itu. Maka oleh karena itu ya, kita harus melihat bahwa kalau ada orang yang datang kepada kita mengadukan perkara orang, maka kita jangan kita terima. Demikian, jangan langsung kita terima, apalagi dia masih baik ya kepada kita, orang tersebut zahirnya sebagaimana tadi ibu mengatakan dia zahirnya baik ya, tapi kalau memang benar informasi itu ya dan dia masih baik ya, kita sampaikan ya dengan baik-baik, kita omongkan ya kalau memang itu ada manfaatnya ya, kalau tidak ya kita lakukan baik ya, kita orang yang memaafkan orang itu insyaallah ya dia akan lebih banyak pahalanya, akan diangkat derajatnya oleh Allah, akan dimuliakan ya. Demikian. Dan ketahui orang-orang yang suka mengadu domba ya, orang suka adu domba itu disebut oleh Nabi, inna syarrun nas dzul wajhain allazi ya'ti haula bi wajhin wa haula bi wajhin, rawahul Bukhari wa Muslim. Orang yang paling jelek adalah orang yang punya dua wajah. Dua wajah ini maksudnya datang kepada orang lain ngomongnya begini, datang kepada orang lain ngomongnya begini. Yang tujuannya adalah supaya adu domba, tujuannya agar keduanya berantem ya. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Saya kembali bagi para pendengar yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi di 021-823-6543. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Abu Dani di Cikarang. Iya. Silakan Abu Dani. Ini Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Iya. Kan saya mau mudik ya. Iya. Ke Surabaya, mungkin naik kereta itu sekitar 15 jam ya. Iya, sama di Surabaya. Iya. Kereta itu tata cara sholat wajib gimana Ustaz itu, Ustaz? Iya. Tata caranya di kereta kan enggak berhenti Ustaz. Iya, iya. Ya, ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau salat sunnah, beliau di atas kendaraannya, kalau wajib beliau turun. Nah, tapi kalau di kereta turun ya bisa kita bayangkan ya apa yang terjadi. Ya enggak mungkin bisa ditinggal. Kecuali mungkin. Ya. Tapi itu sulit untuk kereta, lain dengan mobil pribadi dan seterusnya. Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah ya sesuai kemampuan kalian. Ini agama ad-dinu yusrun, yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr. Allah menghendaki kemudahan bukan menghendaki kesulitan. Dalam kaidah fikihnya dikatakan al-masyaqqah tajlibut taysir. Al-masyaqqah yaitu kesulitan mendatangkan kepada kemudahan. Maka di mana kita menghadapi kesulitan apa saja ini sebuah kaidah, maka kita lakukan apa sesuai dengan kemampuan kita. Nah, sekarang tinggal kepada caranya. Kalau enggak bisa berdiri duduk, enggak bisa duduk berbaring dan seterusnya. Bagaimana di kereta? Ya kita salat duduk ya, salat duduk ya. Kalau bisa kita menghadap kiblat, upayakan mencari kiblat ya. Takbir kita takbir menghadap kiblat, kemudian duduk menghadap kemana saja kita menghadapnya. Ya, kalau sudah berusaha at-tahri dan dibahas al-qiblah, ya berusaha untuk mencari kiblat, kemudian kita tahu dengan ghalafatuz dzon, ya, kemudian kita takbir Allahu Akbar, kemudian kita duduk kemanapun kita menghadap, ya insyaallah salatnya adalah sah. Allahu a'lam bishawab. Dan kalau tidak kita ketahui arah kiblat, maka kita bagaimana? Ya. Kalau kita tidak tahu, kita berupaya ya, semaksimal mungkin ya. Bagaimana upaya mencari kiblat itu? Sudah ini don saya kiblat begini. Ya, kita sudah mengikuti arah laju. Betul, kereta. Betul. Ya, langsung kita mengikuti kepada laju kereta itu. Oke. Terus saja kita akan angkat beberapa pertanyaan di pesan singkat dan kaitannya tentang biru walidain. Ada beberapa pertanyaan yang bertanya tentang birrul walidain, itu dari Irhas di Banda Aceh. Saat bagaimana cara saya akan birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua, sedangkan saya bekerja jauh dari orang tua, apakah diharuskan mencari pekerjaan yang lebih dekat? Iya, ya. Ya, semua kembali kepada ridho kepada orang tua, ya. Dan kalau orang tua ridho, ya itu alhamdulillah termasuk birrul walidain, ya. Kemudian ya jangan lupa meskipun jauh kita mendoakan beliau. Kemudian meskipun jauh ya kita jangan lupa melupakan beliau berdua. Ya kita kirim apa yang bisa kita lakukan dari penghasilan kita sebagai apa namanya rasa syukur kita kepada Allah SWT dan terima kasih kita kepada kedua orang tua yang telah membesarkan kita. Maka masih banyak kesempatan ya meskipun jauh yang tapi kalau orang tua menghendaki yang dekat ya kemudian di sini akan berbentur, misalkan orang tua lagi dekat, kemudian nggak ada pekerjaan di situ. Nah, ini bentur antara kepentingan dua kepentingan di sini. Maka bagaimana yang terbaik yang kita musyawarahkan kepada kedua orang tua. Insya Allah orang tua bijak dalam masalah urusan anak-anaknya. Insya Allah demikian. Ya. Satu pesan singkat kembali kita angkat dari pendengar kita di Depok dari Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa untuk melunakkan lisan untuk orang yang sering tidak bisa mengontrol lisan dan agar tidak bicara sembarangan saat ketika berbicara dengan orang tua. Jazakallah khair. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala doa-doa agar berpikir kepada Allah ya, karena orang yang berpikir kepada Allah lisannya ya insyaallah akan terhalang dari itu. Sebagaimana Allah berfirman ihfadillah yahfadka, ya secara umum jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ya, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kemudian sebagaimana juga Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi dalam hadis yang cukup panjang, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faratu 'alai wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu allati yabsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa idza sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adani la'udanna. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan yang wajib. Nah, maka kita jaga perkara yang wajib ini. Menjaga Allah, maka akan dijaga oleh Allah. Kemudian dia senantiasa menambah dengan yang nawafil, yang sunnah, sampai aku mencintai dia. Kalau aku sudah mencintai dia, menjadi pendengaran untuk mendengar. Ini hanya salah satu contoh saja. Disebutkan telinga, pendengaran, menjadi mata untuk memandang, juga termasuk lisan untuk berbicara. sehingga lisannya senantiasa terjaga dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau telah terjerumus, segera dia minta ampun, minta maaf kepada Allah. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tangan untuk memukul, menjadi kaki untuk berjalan. Kalau minta pertolongan, ditolong oleh Allah. Kalau minta perlindungan, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, selanjutnya kita akan buka mungkin tiga telepon terakhir dari kajian kita sore hari ini di 8236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Agil di Cilincing. Ya, baik, silakan. Ini Ustaz, saya mau nanya. Iya, Bu. Kalau misalnya ngomongin kejelekan orang untuk untuk pelajaran bagi orang lain itu hukumnya gimana, Ustaz? Oh, iya. Kita aja. Iya, assalamualaikum, Ustaz. Baik, tamu Ustaz ya. Iya, iya. Ya, kita angkat telepon yang kedua bagi Anda yang ingin bertanya silahkan di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Iya, silahkan Ibu, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khotul Islam para pendengar di manapun Anda berada, mohon maaf karena waktu yang tidak mencukupi lagi untuk meneruskan kajian. Insyaallah kajian ini bisa Anda ikuti kembali di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf untuk Anda yang telah mengirimkan pertanyaan ataupun yang menghubungi kami via telepon karena siaran tadi merupakan siaran ulang. Semoga bermanfaat. Dan selanjutnya tiba waktunya bagi kami untuk memenangkan azan.